السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang kedua ini kita masih bisa melanjutkan kegiatan kita. Kita lanjutkan pembahasan tentang al-kaba'ir, dosa-dosa besar, melalui kitab yang ditulis oleh Imam Dzahabi, Al-Kaba'ir. Masuk sesuai dengan urutan pada dosa yang ke-8 sekarang ini. Sudah kita lewati tentang dosa meninggalkan sholat, atau dosa yang berkaitan tentang meninggalkan sholat berjamaah. Juga telah kita lewati dosa yang berkaitan tentang orang yang tidak membayar zakat, yang tidak berpuasa Ramadan dan haji dengan kilat, dengan cepat di pertemuan yang telah lewat. Kita masuk sekarang pada dosa yang ke-8 berkaitan tentang uququl walidain, dosa menentang orang tua, durhaka kepada orang tua. Pembahasan ini bukan pembahasan yang asing, walhamdulillah di antara kita sering kita mendengarkan kajian-kajian asatidah yang berkaitan tentang hal ini. Mungkin pernah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu tentang pembahasan uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Alhamdulillah, kita pun berkesempatan pada malam ini membacakan kembali pembahasan ini, mengingatkan kembali bahwa orang tua itu memiliki hak yang harus kita tunaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak orang tua disertakan setelah penyebutan hak Allah yang paling besar, yaitu tauhid. Disebutkan dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan sungguh Allah telah menentukan, telah menetapkan sebuah kewajiban agar jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya saja, dan berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian. Di sini kaum muslimin menunjukkan berbuat baik kepada orang tua amalan yang tinggi. Al-Imam Dzahabi menyebutkan, ay birran bihima wa syafaqatan wa 'atfan 'alaihima. Berbuat baik kepada orang tua dengan diwujudkan kelemah lembutan dalam sikap, kasih sayang dalam sikap, baik ucapan maupun perbuatan. Ini disebutkan setelah hak Allah yang paling besar, yakni alla ta'budu illa iya, agar jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya saja. Kemudian Allah sebutkan hak orang tua. Sehingga penting bagi kita kaum muslimin untuk memahami hal ini, dan untuk bagi kita mengingat kembali dan diingatkan lagi pembahasan tentang yang satu ini. Bagaimana kalau orang tua kita sudah mati? Apakah kita masih bisa berbuat baik kepada orang tua kita? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Jawabannya ya kaum muslimin, disebutkan di antaranya keutamaan orang yang saleh. Di antaranya kitab Al-Ihtifal bi Ahkam wa Adab Al-Atfal yang berkait tentang faedah anak yang soleh. Orang tua yang sudah meninggal dan memiliki anak-anak, ketika anaknya ingin berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal, adalah dengan dia memperbanyak amal soleh. Dengan anak itu memperbanyak amal soleh, maka orang tua yang sudah meninggal pun mendapatkan pahala sama persis dengan yang didapati oleh anaknya. Itu kesempatan emas bagi kita. Anak ingin berbakti sama orang tua setelah orang tuanya meninggal dunia. Nabi kita menyatakan dalam hadis yang tadi kami sampaikan pada pertemuan yang pertama tadi, Ba'dal Asr atau Qubil Maghrib, sebelum Maghrib, "Idza mata ibnu Adam," apabila manusia meninggal dunia, "in qata'a 'amaluhu," terputuslah amalannya, karena memang dia tidak bisa lagi beramal, tidak bisa lagi beribadah, kecuali jikalau dia memiliki salah satu di antara tiga hal ini, dua atau bahkan tiga-tiganya. Memiliki sedekah jariyah, dia walaupun sudah meninggal, tetapi dia tetap dikatakan beramal, tidak terputus, ketika dia memiliki sedekah yang dimanfaatkan oleh umat, yang dirasakan kemanfaatannya oleh umat, maka mengalir pahala selama sedekah itu memberikan manfaat bagi umat. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih. Seorang yang memiliki ilmu, dia dimanfaatkan oleh umat. Dia pun bagaikan masih beramal walaupun dia sudah mati. Dan yang berkaitan dengan kita adalah waladun salihun yad'u lahu. Seorang anak yang saleh yang mendoakannya. Disebutkan oleh para ulama kita, kalimat yad'u lahu ini contoh amalan. Manfaat anak yang soleh bukan hanya terbatasi pada doa. Walaupun Nabi menyebutkan yad'u lahu, mendoakannya, tetapi ini hanya sekedar mimbabil mithal, hanya contoh saja. Dikarenakan terdapat pembahasan yang lain. Kemanfaatan anak yang soleh berkaitan dengan semua amal ibadah yang dilakukan oleh anak itu bagi orang tuanya yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia mendapatkan kecuali apa yang dia telah usahakan. Kemudian Nabi menafsirkan ayat ini dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waladu min kasbi abih. Anak itu termasuk usaha orang tuanya. Maka perbuatan anak akan sampai pula pahalanya kepada orang tua. Ayat ini umum berkaitan dengan orang tua yang masih hidup maupun berkaitan dengan orang tua yang sudah meninggal dunia. Sehingga anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang saleh, anak yang sayang kepada orang tuanya, maka dia akan berusaha yang pertama memohonkan ampun bagi orang tua. Lihat dari kaum muslimin, sebuah hadis yang menerangkan istighfarnya anak memiliki pengaruh besar kepada seseorang di akhiratnya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, innallaha la yarfa'ad darajatu atau la yarfa'ad darajatal 'abd as-salih fil jannah. Allah sungguh akan meninggikan derajatnya seorang hamba yang saleh di surga. Ditinggikan derajatnya, ditinggikan derajatnya, diberi nikmat yang lebih sampai hamba ini bertanya, "Anna li hadza? Ya Allah, pantaskah ini untukku? Layakkah aku mendapatkan surga yang begitu indah ini?" Pertanyaannya adalah, mengapa, ada apa denganku? Laung aku kok, bahasa kita yang seperti itu, kok bisa mendapatkan nikmat sedemikian besar di akhirat kelak? Pertanyaannya, ada apa? Sebab apa ya Allah? Kenapa aku mendapatkan ini? Qala Allah menjawab, bistighfari waladika lak. Ini dikarenakan istighfarnya anakmu untukmu. Maka kaum muslimin, kesempatan emas bagi kita mendoakan kebaikan bagi orang tua kita dalam keadaan orang tua kita sangat membutuhkan itu. Beliau-beliau yang sudah meninggal tidak bisa beristighfar. Beliau-beliau yang sudah wafat beberapa tahun silam tidak bisa sholat, tidak bisa zakat, tidak bisa. Karena sudah maut, meninggal dunia. Kesempatan emas bagi kita. Mari kita biru walidain. Hayyan wa maitan. Apakah orang tua kita masih hidup? Apakah orang tua atau orang tua kita sudah meninggal dunia dengan memperbanyak amal saleh? Kita meyakini amal kebaikan seorang anak akan didapati oleh orang tuanya. Kesempatan emas bagi kita. Hadirin kaum muslimin, rahimani warang jami'an. Di dalam Al-Quran, Allah mengharuskan kita untuk berbuat baik dan mengharamkan kita untuk durhaka kepada orang tua. Kedurhakaan itu mencakup dalam bentuk ucapan, kedurhakaan itu mencakup dalam bentuk sikap. Kita bacakan beberapa definisi ulama kita tentang makna durhaka. Uququl walidain itu secara bahasa diambil dari al-aqqu. Al-aqqu bahwa al-qatu al-at wahwa al-qad'u. Artinya uququl walidain secara bahasa adalah memutus. Al-qat'u memutus. Secara bahasa ai qata'ahu idza lam yasil rahimahu. Anak yang memutus hubungan dengan orang tua. Kebencian, kemarahan kepada orang tua, dendam kepada orang tua, merasa orang tua ini. Akhirnya anak memusuhi orang tuanya. Dengan merasa tidak dikasih orang tua pilih kasih. Tuduhan jelek kepada orang tua. Padahal kamu dari lahir sampai besar sudah berapa juta untukmu. Biayai kamu sekolah sampai kuliah berapa juta sampai sawah terjual gara-gara kamu sekolah. Masih menuntut wong tuaku rata wayahe aku. Loh, kok bisa urip gede dhuwur kaya kowe sih Kang Sapa? Ora kaya mutan. Akhirnya dia marah kepada orang tua gara-gara satu hal tidak dipenuhi orang tua sampai dia memutus hubungan. Ini termasuk uququl walidain. Dan itulah secara bahasa al-aqqu ay al-qat'u. Memutus hubungan dikarenakan apa? Kemarahan-kemarahan dia kepada orang tuanya. Adapun kalau orang tua marah dikarenakan anaknya yang berbuat salah, jangan kau sikapi itu dengan kau malah melawan dan memutus hubungan. Ya? Jangan, itu bukan hal yang baik. Orang tua tetap orang tua, dia layak marah kepada kita ketika kita memang berbuat apa? Salah. Tetapi ingat, ada batasannya. Qala Syekh, kita lanjutkan lagi. Di antara para ulama mendefinisikan uququl walidain yang hukumnya haram dalam syariat adalah kullu fi'lin yata'adza bihi al-walid. Semua perbuatan yang menyakiti orang tua. Menyakiti hati, menyakiti perasaan, menyakiti fisik. Ini termasuk dari uququl walidain. Seandainya ada kalimat yang lebih kecil atau lebih ringan atau lebih rendah dari kalimat uff. Wala fala taqul lahum uffin. Jangan kamu katakan kepada kedua orang tuamu uff. Seandainya ada kalimat yang kedurhakan yang paling kecil lagi dari kalimat uf, maka itu akan disebut dalam Al-Quran. Artinya semua kalimat, semua kata, semua tindakan yang bisa menyakiti orang tua itu termasuk dari hukuk walidain. Bisa dipahami hadirin? Uf itu kalau bahasa kitanya subah, ya hardikan, menggentak orang tua, hus, ramane meneng, ajaknya ngomong, ramane nelangsa, aku jan rama, ning digentak nang anak. Kalimatnya mungkin anak, gitu aja. Tapi itulah sebuah kedurhakan yang disebut dalam Al-Quran untuk kita menghindari. Para ulama menyebutkan kalau ada kalimat yang lebih kecil dari itu tetapi menyakiti, itu yang akan disebut. Artinya, jangan kita berbuat ucapan, perkataan, perbuatan yang menyakiti orang tua kita, karena itu termasuk dari uqul walidain. Illa kecuali. Apa itu pengecualinya? Illa, kata beliau, minal af'alil wajibati. Kecuali perbuatan itu perbuatan yang wajib secara syar'i. Perbuatan wajib secara agama, kita melakukannya, kita mengamalkannya, tapi orang tua kita marah karena jahil. Anak perempuannya taklim ahlu sunnah salafi, kemudian mulai memakai jilbab, mulai memakai lebih rapat lagi, sampai akhirnya memakai apa? Niqab, tutup muka, cadar. Orang tuanya enggak suka. Jangan pakai yang seperti itulah. Menakutkan. Kayak teroris. Umpamanya. Atau ramanya khawatir. Lah sing dibuka berapa payu-payu kamu ditutupi. Siapa sing arep gelem? Wah. Ramanya bingung. Ah, namanya Rama. Pikirannya beda-beda kaum muslimin. Walhasil yang kita sebutkan, ada amalan yang wajib secara syar'i ketika kita melakukannya tapi orang tua enggak setuju. Apakah ini termasuk durhaka? Lah. Tidak termasuk durhaka. Tetapi kalau amalan itu amalan yang sunnah, nah di sinilah para ulama berbicara, engkau lakukan hal yang sunnah ketika orang tuamu mengingkari atau menolaknya, engkau nasihati dan terangkan ini hal yang sunnah. Kalau sampai kita disuruh meninggalkannya, hal yang sunnah. Amru hayyin, bisa kita lakukan sekarang, bisa kita lakukan nanti, bisa lakukan kapan lagi. Amalan yang apa? Yang sunnah. Sunnah maknanya, jika lo dilakukan mendapatkan pahala, jika lo ditinggalkan tidak berdosa. Itu makna sunnah dalam pembahasan kita ini. Bukan sunnah secara umum. Ada orang tua menyatakan, kamu jangan jadi ahlu sunnah. Ya pak, saya tidak akan jadi ahlu sunnah. Kata saya pun gak apa-apa kalau sunnah ditinggalkan. Oh, salah kaprah ini jenengan. Ya. Sunnah itu memiliki banyak makna. Yang dimaksudkan dalam hal ini, amalan sunnah secara fikih. Nak, sini. Belikan ini ke warung. Kita mau sholat sunnah, umpamanya. Ya. Qobliyah duhur. Atau qobliyah subuh. Tapi orang tua menginginkan sesuatu dari kita. Ini ambilkan air. Ini. Kita lakukan itu. Ini sunnah. Bisa kita undurkan. Hakadha kaum muslimin. Dikarenakan mentaati orang tua hukumnya apa? Wajib. Tetapi kalau kewajiban secara syar'i dan orang tua kita enggak menyetujui, kita tetap melakukannya walaupun orang tua marah-marah. Kenapa? Karena marahnya orang tua itu jahil. Kita husnudzon. Kalau kita meninggalkan yang wajib karena gara-gara menuruti orang tua, ini malah durhaka sama orang tua. Yang pada ujungnya orang tua kita akan mendapatkan dosa dengan itu. Kita kasihan sama orang tua kita. Maka bentuk kasihan kita kepada orang tua, kita amalkan yang wajib tanpa bentuk penentangan. Lakukan yang wajib. Kita sikapi orang tua kita dengan baik. Bisa digandengkan? Oh, bisa sekali. Bisa sekali kaum muslimin. Hal ini kaum muslimin disebutkan di dalam Al-Qur'an kewajiban mentaati orang tua dan dilarang mendurhakainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uffin wala tanharhuma." Jikalau salah satu di antara kedua orang tuamu sampai umur yang lanjut, atau bahkan kedua-duanya sampai umur yang lanjut, maka jangan kau katakan kalimat uff, dan janganlah engkau menghardik keduanya. Nas ini menunjukkan haramnya kita untuk apa? Durhaka. Durhaka itu pengertiannya yang tadi kami sampaikan. Ucapan apapun yang mengandungi sisi menyakiti hati orang tua itu haram. Apakah kalimat uff atau kalimat-kalimat yang lainnya? Ya. Aila taqul lahumma bidab bitibramin idza kabura wa sanna. Wa yanbaghi al-Imam Az-Zahabi menjelaskan keterangan beliau. Perhatikan ucapan beliau. Sangat indah sekali. Wa yanbaghi an tatawalla khidmatahuma. Wajib hukumnya bagi engkau wahai anak untuk berkhidmat kepada orang tuamu sebagaimana orang tuamu telah berkhidmat kepadamu ketika kamu kecil. Karena itu dalam doa, kama rabbayana saghira, ya Allah rahmatilah kedua orang tua kami sebagaimana kedua orang tua kami telah merawat kami, menyayangi kami ketika kecil. Ya. Ala anna al-fadl al-mutaqaddim, tentunya berbeda orang tua kepada anak berbuat baik dari semenjak kecil, bahkan dari semenjak di rahim ibu sudah berbuat baik, melahirkan, merawat, membesarkan, berbuat baik. Ini tentunya perbuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh berbuat baiknya anak kepada orang tua. Sebaik-baik anak kepada orang tua tidak bisa membalas kebaikannya orang tua. Kecuali disebutkan dalam hadis yang sahih, akan kita bacakan insyaAllah, adalah seorang anak mendapati orang tuanya menjadi budak, kemudian dia berusaha memerdekakannya, maka sungguh dia telah membalas kebaikan orang tuanya. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan itu, apapun yang kita lakukan, kebaikan apa kepada orang tua kita, sungguh orang tua kita lebih baik daripada kita kepada orang tua kita. Di antara contohnya, Al-Imam Adz-Dzahabi melanjutkan ucapannya, waqad kana yahmilani adzaka rajina hayataka. Kedua orang tuamu berjuang untuk agar supaya engkau tumbuh berkembang hidup. Walaupun mungkin orang tuamu capek, lelah, banting tulang, peras keringat, hari demi hari sampai bertahun-tahun. Anak ini dari semenjak kecil sampai berusaha menghidupinya dengan baik dan layak sampai besar, sampai dinikahkan. Bahkan setelah menikah masih orang tuanya memikirkannya untuk supaya anaknya hidup dengan layak dan sejahtera. Tetapi kalau anak kepada orang tua, ini ucapannya Imam Zahabi, belum melanjutkan ucapannya, wa anta in hamalta adzahuma rajauta mautahuma. Namun kalau kamu ya anak mengurusi orang tua, kapan kamu mengurusi orang tua? Dalam waktu yang singkat, ketika mereka sudah tua. Bukan kamu mengurusi orang tuamu dari kecil. Masuk akal, Pak? Kamu mengurusi orang tuamu dari orang tua masih kecil. Lah kapan lahirmu, Pak? Kamu mengurusi orang tua sudah tua. Dan ketika kamu mendapati orang tua itu sakit-sakitan, membutuhkan bantuanmu, engkau terasa capek ngurusi orang tuamu, sampai mungkin orang tuamu pikun, berak kencing di tempat tidurnya, kamu capek, lelah mengurusi orang tuamu, engkau terpikirkan sebuah harapan kematian orang tuamu. Mama wis tuari kala cepat mati nek, daripada ngerepotin anak putu. Itu yang dipikirkan anak, wis tua. Jadi erak mati nek. Beda dengan orang tua. Orang tua sakit, orang tua lelah, anaknya tetap, nak kamu hidup yang layak. Umur setahun, dua tahun, nak kamu besar. Dikasih susu, dikasih vitamin, dikasih supaya tumbuh besar. Beda dengan anak. Pak, cepat-cepat mati, Pak. Kapan mati ini, Rika? Malah aku dikasih itu. Sakit hati yang luar biasa orang tua. Dikarenakan padahal engkaunya mengurusi orang tua beberapa saat saja. Sehingga tidak bisa terbayarkan kebaikan orang tua. Tidak terbayarkan dengan kebaikan anak. Karena itu, wahai kaum muslimin, ini pelajaran bagi kita. Sekali lagi, alhamdulillah. Kalau dulu, ketika orang tua masih hidup, dan kita belum mengenal dakwah sunnah ini, mungkin kita malah disuruh pihak yang merepotkan orang tua. Mungkin pihak anak yang termasuk menyakiti hati orang tua. Ketika kita belum mengenal dakwah sunnah. Walhamdulillah kita mengenal dakwah sunnah. Orang tua sudah meninggal. Mau minta maaf ke orang tua, lewis mati pak. Maka sikap kita yang terbaik adalah perbanyak ibadah. Perbanyak doa. Memohonkan istighfar bagi orang tua kita yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Itu sikap terbaik bagi kita. Ikhwan. Disebutkan di dalam ayat yang lainnya, wasaina al-insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ini wasiat. Kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala bebankan kepada kita. Untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Berkata Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Thalathu ayatin nazalat makrunatan bithalathin. Ada tiga ayat yang menyebutkan tiga hal selalu disertai dengan tiga hal berikut ini. Yang mana kata beliau? La tuqbal minha wahidatun bighairi qarinatiha. Tidak akan diterima yang satu kalau tidak disertai yang satunya. Yang pertama, ada di dalam Al-Quran dua hal yang disebutkan bersamaan. Kalau menyebutkan yang satu, akan tersebut yang satunya lagi. Yang satu tidak diterima, kalau yang satunya tidak dilakukan. Yang pertama, firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ati'ullaha wa ati'ur rasula. Sering tersebut dua lafaz ini. Taatlah kalian kepada Allah, dan taatlah kalian kepada Rasul. Di mana taat kepada Allah tidak akan diterima kecuali dengan engkau mentaati Rasul. Taat kepada Rasul tidak diterima kecuali engkau mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin engkau mentaati Allah tanpa mentaati Rasul. Yang kedua, wa aqimus salata wa atuz zakata. Ini sering berkali-kali disebutkan. Dirikan salat dan bayarkan zakat. Al-Imam Dzahabi mengatakan dalam ayat ini, "Faman lam yusalli wa faman shalla wa lam yuzakki lam tuqbal min." Barang siapa yang salat namun dia tidak zakat, maka tidak diterima. Sebagaimana tadi, faman ata'allaha wa lam yuti'ir rasul lam yuqbal min. Barang siapa yang dia mentaati Allah namun tidak mentaati Rasul, tidak diterima. Hakadza qaul muslimin rahimani wa jami'an. Yang ketiga, Allah sebutkan dalam Al-Quran, anishkur li, apa tulisannya? Wali walidayka ilayyal masir. Hendaknya engkau mensyukuriku, bersyukur kepadaku, dan bersyukurlah engkau kepada kedua orang tuamu. Ini wahai kaum muslimin disebutkan dalam surah Luqman ayat yang ke-14, anishkur li wali walidayka, hendaknya engkau bersyukur kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Al-Imam Dhabi menyatakan, faman syakara Allah wa lam yushkiril walidayh lam yukbal min. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah namun dia tidak bersyukur kepada kedua orang tua, maka tidak diterima. Bisa dipahami hadirin? Ini menunjukkan kewajiban diri walidain dan haramnya uququl walidain. Kita masuk kepada beberapa penyebutan dalil hadis Nabi yang berkaitan tentang hal ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ridallahi fi ridal walid wa sughtullahi fi sughtil walid. Ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala ada pada ridho orang tua. Murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Maka hati-hati, jangan membuat murka orang tua. Karena murkanya orang tua kepada kita mendatangkan murka Allah azza wa jalla. Dan kalau Allah sudah murka kepada kita, Allah akan azab. Ini ancaman. Maka yang namanya ancaman diterjemahkan sesuai dengan apa? Ancaman. Berbuat baiklah kepada orang tua. Orang tua akan senang kepada kita, ridha kepada kita. Maka hal itu mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dengan catatan wahai kaum muslimin sesuai dengan syar'i. Maknanya apa? Kita kembali dalam kenyataannya, kadang orang tua diakibatkan jahil, tidak mengerti ilmu syar'i. Keinginan orang tua berbeda dengan syariat. Keinginan orang tua menginginkan supaya kita berbuat bid'ah umamanya. Nah, karena pas kebetulan orang tua kita jahil dan taunya bid'ah. Dalam hal ini kita menolak, tetapi dengan baik. Kita tidak mentaatinya, tetapi dengan baik. Bukan durhaka. Sampai pun orang tua itu mungkin, wa kaum muslimin na'udzubillahi min dzalik, mengajak untuk berbuat syirik, bahkan dengan paksa. Dengan lafaz Al-Quran, wa in jahadaka, jikalau kedua orang tuamu jahada, dua-duanya memaksamu, ala antusyrika bima laysa lak bi ilmun, untuk mau berbuat syirik. Orang tuamu mungkin menangis-nangis, kamu harus ikuti orang tuamu, nyembah patung umpamanya. Kamu nak harus meyakini animisme, dinamisme, ini keyakinan luhur umpamanya. Atau bahasa yang lainnya, kamu harus lestarikan budaya ini. Jangan kamu tinggalkan, jangan ikuti-ikuti mereka yang berjenggot-jenggot itu. Kita bukan aliran mereka. Pas kebetulan kamu berjenggot, orang tuamu gak setuju. Allah tetap mengatakan, fala tuti'huma, jangan kau taati, tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Orang yang musyrik seperti ini, kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik. Lah bagaimana lagi kalau orang tua kita adalah muslim? Masya Allah. Masih berkesempatan berbuat baik secara syar'i. Walaupun dia mungkin tidak mengerti tentang Islam dengan mendetail. Hakadza qaul muslimin. Sehingga kalau seandainya orang tua memberitakan kabar kemaksiatan, diingkari dengan yang santun. Buktikan bahwa saya anak saleh. Apapun yang diminta ketika itu perkara yang mubah dalam agama. Apalagi kok sesuai dengan syariat terdepan kita. Kalau hal yang maksiat, saya minta maaf. Contoh, orang tua ya kaum muslimin yang jahil, ya kita orang tua tidak boleh kita mencelanya. Namun kita contohkan saja, kita kok kena rokok. Ini kan bingung rokok ya. Gimana ini tuh dan mumet. Nah, kita tolak dengan baik walaupun berakibat ramane muncul-muncul. Wah, bahasa ngaji angel banget lu diperintah untuk rokok. Nah. Tetapi terbukti dalam hal lain kita taat. Diminta belikan apa makanan atau apa yang halal-halal yang mubah secara syar'i, kita taati. Ya, dengan itu kita berharap orang tua akan mengerti bahwa kita ini bukan anak yang durhaka, tetapi anak yang saleh. Masya Allah, dengan itu lambat laun insya Allah orang tua menjadi apa? Simpatik. Dan mengikuti jejak langkah dakwahmu. Masya Allah, itu menjadi sumber hidayah bagi kedua orang tuanya. Dengan sebab itu orang tuanya mengenal dakwah dengan baik. Sehingga hadis tadi di atas tidak keluar dari kaidah-kaidah syar'i. Ridha Allah pada ridha orang tua. Murka Allah pada murka orang tua dalam hal harus sesuai dengan apa? Syariat. Ada orang tua yang tidak ridha anaknya poligami. Ada tidak? Ada. Poligami sesuatu yang syar'i. Boleh saja. Bahkan hukum asal menikah itu dua, bukan satu. Dibahas ini sedikit. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fankihu ma taaba lakum minan nisa" Masna, menikailah atau nikailah oleh kalian wanita-wanita yang tabalakum, yang kau cintai. Langsung disebut dua, bukan satu. Sehingga para ulama menyebutkan hukum asal menikah adalah dua, bukan satu. Masna, kalau kau bisa masna, thulatsa, tiga. Kalau kau mampu, ruba', empat. Tidak lebih dari itu. Baru kemudian Allah sebutkan, "Fain khiftum," jikalau kamu takut, "Alla ta'dilu fawahida." Kalau kamu takut tidak bisa adil, maka satu saja. Sehingga satu, istri satu, itu bagi para orang-orang penakut. Ya? Yang mereka takut. Bahasa Al-Qur'annya, "In khiftum," jikalau kamu takut, maka cukup satu. Wai, yang punya istri satu, disebut penakut kalian. Khiftum. Maka berusahalah untuk menampakkan sunnah dengan menikah dua. Itu hal yang syar'i. Ya? Ini nasihat bagi siapa, Pak? Bagi para ummahat. Karena kalau ikhwan paham bolehnya poligami, kadangkala ummahat itu yang keberatan. Para suami itu dalam melakukan sunah poligami yang paling ditakuti istri, bukan orang lain. Ya, maka ketahuilah itu adalah sunah Nabi, ajaran Allah Subhanahu wa taala yang di zaman sekarang ini lagi diprotes habis-habisan. Diprotes di medsos, muncul di layar televisi, muncul orang yang lantang menolak hal ini dan menjuluki poligami adalah zalim. Kalau seandainya poligami zalim, Allah tidak akan mensyariatkannya. Yakin itu. Walaupun tentunya seorang wanita di dua mungkin merasa tersakiti karena yang biasa setiap malam nyanding, ngerti nyanding? Nyanding bojo. Kemudian pembagian nafkahnya 100%. Sekarang dibagi menjadi dua. Ya. Tetapi hal ini tidak tersebut, tidak termasuk zalim secara syar'i. Karena memang harus dibagi. Kalau Anda lebih condong kepada yang pertama, Anda termasuk zalim. Walaupun tidak bisa dibagi semuanya. Rasa cinta dan yang lainnya. Yang dibagi adalah yang ditentukan dalam syariat. Dalam fikihnya tentunya. Ini bukan pembahasan poligami, Pak. Nyerempet saja ke sana. Kalau ada orang tua yang tidak setuju, kita katakan bahwa kami melakukan hal yang tidak haram dalam syariat, maka diperintahkan, bukan dosa. Mudah-mudahan hal ini tidak termasuk apa? Durhaka, dikarenakan kita tidak melanggar syariat. Hadirin kaum muslimin. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lainnya, al-walidu awsatu abwabil jannah. Fan syi'ta fadhdh wa in syi'ta fadhayy. Orang tua itu adalah awsatu babul jannah, pintu surga yang paling tengah. Jikalau kamu menghendaki pintu surga yang paling tengah, jaga itu. Namun jikalau kamu tidak mau menghendaki itu, silakan. Sia-siakan kesempatan itu. Maknanya hadis ini perintah kita, perintah kepada kita untuk kita berbuat baik kepada orang tua. Dengan kita berbuat baik kepada orang tua kita, maka kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pintu surga yang paling tengah. Pintu surga yang paling tengah itu pintu surga yang mana, Pak? Yang paling baiknya, yang paling mewahnya, itu yang paling tengah, yakni surga Firdaus, surga paling tinggi dan yang paling tengah. Bagaimana paling tinggi kok paling tengah? Karena surga bukan lurus ke atas. Surga itu seperti ini, seperti hanya bukit. Yang paling tengah dan yang paling tinggi adalah Firdausul A'la. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, "Idza sa'altumullaha fas'alil firdausal a'la, fa innahu a'lal jannah wa awsatul jannah." Kalau kamu berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal, maka mohonlah surga Firdaus. Karena surga Firdaus adalah a'lal jannah, yang paling tingginya. Wasautul jannah, dan yang paling tengahnya. Itu bisa diraih jika kita berbuat baik kepada orang tua. Namun kalau kamu tidak menginginkan itu, silahkan kau sia-siakan kesempatan ini. Artinya bukan berarti kita semua kita dalam syariat durhaka, silahkan, bukan. Tetapi Rasul memberitahukan hikmah dan manfaat di balik kita berbuat baik kepada orang tua. Yang berikutnya, ya kaum muslimin, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki apa? Ibu. Ini palsu. Tidak boleh kita meyakininya. Saya bacakan keterangan di sini. Riwayat ini dikeluarkan akhrajahu al-Qadha'i fi Musnadi Asy-Syihab. والديلمي في مسند الفردوس وذكره العجولي في كشف الخفاء وقال وفيه منصور ابن الهاجر وابو النضير. Keduanya adalah orang yang la yurafan, tidak dikenal, sehingga hadis ini dikatakan Syekh Al-Albani. وقال Syekh Al-Albani في السلسلة الضعيفة هذا الحديث موضوع. Berkata Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Ahadits Dhaifah, riwayat ini palsu. Yang menyebutkan al-jannah tahta apa? Qadamil ummahat, tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Dan ini terkenal ucapan ini, padahal ini bukan hadis. Wa ja'a rajulun yasadinu fil jihad. Belum adzan? Kita lanjutkan satu lagi. Datang seorang laki-laki kepada Nabi, minta izin untuk ikut serta dalam jihad. Faqala Rasulullah bertanya kepada laki-laki itu, ahayyun walidak, apakah orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Rasul mengatakan, ya. Orang itu mengatakan, ya. Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Laki-laki tersebut mengatakan, ya. Orang tuaku masih hidup. Qala fa fihi ma fajahid. Maka berjuanglah kamu, berjihadlah kamu dalam merawat orang tuamu. Qala Imam Zahabi, hadis ini dikeluarkan dalam Sahihain Bukhari wa Muslim. Fanzur, lihat oleh kamu, kaifa faddala birrul walidain wa khidmatahuma 'alal jihad. Perhatikan, Nabi lebih mendahulukan berbuat baik dan berkhidmat kepada orang tua dibandingkan dengan jihad. Ini pembahasannya wa kaum muslimin, ketika jihad itu adalah jihad hujum. Jihad itu ada dua, jihad yang berbentuk hujum dan jihad yang berbentuk difa. Jihad yang berbentuk hujum adalah jihad yang menyerang kaum kufar, seperti di zaman Nabi memperluas wilayah kaum muslimin, mendakwakan Islam dengan jihad, menaklukkan negeri-negeri kafir. Ini namanya perang apa? Hujum. Adapun kalau perang difa, kaum kafir menyerang negeri muslim, ya mau tidak mau kita harus angkat senjata membela negeri kita di perbatasan-perbatasan agar supaya jangan sampai kaum kufar masuk ke negeri kita. Aturannya berbeda. Kalau jihad hujum dengan izin orang tua. Hadisnya ini. Kalau jihad difa wajib. Tidak harus dengan izin orang tua. Difa itu apa? Membela diri. Kalau kita apalagi yang di depan medan jihad yang kaitannya langsung dengan kaum kafir, maka wajib bangkit untuk membela agama Allah, membela negeri yang kita ada padanya dari musuh lawan-lawan kita. Maka tidak perlu untuk kita meminta izin kepada orang tua, karena wajib hukumnya. Bisa dipahami hadirin? Adapun kalau jihad yang hujum, ini mendaftarkan diri saya ikut jihad dalam menyerang kaum kafirin, maka berlaku hadis ini. Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kalau iya, maka berbuat baiklah kepada orang tuamu. Itu pun termasuk dari bagian apa? Jihad. Fajahidhum. Ya. Fafihima fajahid. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada yang bertanya, apakah orang tua akan mendapatkan dosa dari perbuatan anaknya ketika anaknya berbuat dosa? Sebagaimana kalau anaknya berbuat kebaikan, maka orang tuanya mendapatkan kebaikan juga. Hal ini wahai kaum muslimin disebutkan dalam ayat yang tadi kami sampaikan, wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Tidaklah manusia mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Di sini mencangkup amalan kebaikan maupun amalan keburukan. Amalan dia melakukan amal soleh, maka dia mendapatkan kebaikan, pahala, pahala yang berupa jannah. Kalau dia melakukan dosa, maka dia pun menanggungnya. Anak itu termasuk dari bagian perbuatan orang tuanya, bagian dari usaha orang tuanya. Maka jikalau anak berbuat kebaikan, orang tuanya mendapatkan. Jikalau anak berbuat kemaksiatan, orang tuanya pun mendapatkannya. Dikarenakan anak termasuk dari bagian usaha orang tua. Tetapi di sana kaum muslimin ada pembahasan yang rinci. Ketika orang tua sudah menasihati, mengingatkan, menegur, melarang. Orang tuanya sudah bertanggung jawab mengajarkan ilmu agama, mendidik ilmu agama. Bukan orang tua yang teledor. Bukan orang tua yang menyia-nyiakan anak. Bukan. Tapi sudah berusaha. Ketika orang tua sudah seperti itu, ternyata sang anak tetap melakukan dosa, maksiat, kemungkaran dan kejelekan, maka orang tua tidak terkena dosanya. Dikarenakan orang tua itu sudah bara'atu dzimmah. Artinya berlepas tanggung jawab di hadapan Allah. Aku telah menasihati, aku telah menegur, aku telah memerintahkan, aku telah berusaha. Tetapi anak itu melakukan perbuatan dosa. Maka dosanya adalah bagi anak tersebut. Bisa difahami hadirin? Sebagaimana kaum muslimin, Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam memiliki anak yang durhaka, Ka'an, yang tenggelam dan tidak mau mentaati seruan bapaknya, yakni Nuh alaihi salatu wassalam. Maka Nuh tidaklah terbawa keburukan anaknya. Dikarenakan sudah diingatkan, sudah dinasihati, sudah didakwai. Tetapi sang anak melakukan keburukannya. Maka sang anaklah yang menanggung perbuatan tersebut. Tatkala orang tuanya sudah apa? Mengingatkan, menasihati, menegur, melarang. Tetapi kalau orang tuanya teledor, bahkan gara-gara orang tuanya yang tidak mendidik anaknya ilmu agama, tidak mengajari anaknya adab-adab yang baik, tidak mendidik anaknya akidah yang sahihah, tidak mengajarkan ibadah yang sesuai dengan sunnah, akhirnya anaknya tidak pernah ibadah, tauhidnya pun rusak, bahkan dia mungkin musyrik, akhirnya akhlaknya pun rusak, akhirnya dosa dan maksiat yang dilakukan karena teledor orang tuanya, maka orang tuanya mendapatkan dosa yang dilakukan oleh anaknya. Bisa dipahami hadirin? Hadirin kaum muslimin, karena itu marilah kita. Hal ini disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maudud. Bahwa inna akthar fasadil awlad min kibilil aba, bahwa rusaknya anak itu kebanyakan disebabkan orang tuanya. Anak rusak mayoritasnya disebabkan orang tuanya. Dari mana kita tahu kaum muslimin? Dari sabda Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fabawahu, maka kedua orang tuanya, lihat Nabi mengatakan kedua orang tuanya, tentunya ba'da takdirillah, bicara masalah takdir urusan lain, ini yang kasat mata, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau menjadikan dia Nasara atau menjadikan dia Majusi. Anak itu lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, fitrah alal Islam, di atas agama tauhid, di atas Islam, tetapi karena pengaruh orang tuanya, jadilah anak itu rusak. Rusaknya jadi Yahudi, atau rusaknya jadi Nasara, atau rusaknya jadi Majusi, penyembah banyak Tuhan. Animis dinamis semua, masuk pada yang Majusi. Atau rusaknya menjadi ahlul maksiat, dan orang tuanya yang ahlul maksiat. Tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, karena orang tuanya yang mendidik seperti itu. Maka orang tua seperti ini bertanggung jawab akan rusaknya anaknya. Bisa dipahami hadirin? Maka janganlah kita menjadi orang tua yang menyia-nyiakan anak. Sudah pernah kami sampaikan hal ini kaum muslimin dalam pertemuan telah lewat, terdahulu. Beliau menyebutkan ketika orang tua menyia-nyiakan pendidikan anak dari semenjak kecil, anak tidak dididik agama, anak tidak dididik akhlakul karimah, tidak dididik untuk ibadah. Itu bentuk orang tua yang menyia-nyiakan anak-anaknya. maka dia akan mendapatkan hasil akhir jelek. Anaknya tidak pernah ibadah, anaknya durhaka, tidak taat, anaknya ahlul maksiat, pendosa. Suatu hari orang tuanya menyesal, orang tuanya menyalahkan anaknya, anaknya pun balik menyalahkan orang tuanya. Doya'tani seghiran fadoya'tuka kabiran, akoktani seghiran faktuka kabiran. Engkau menyanyiakanku ketika aku kecil, maka aku pun menyanyiakanmu setelah engkau tua. Ini hasil dari perbuatanmu. Engkau durhaka kepadaku ketika kecil dengan tidak mendidikku dengan pendidikan agama, sehingga aku tidak tahu agama, aku tidak tahu ibadah. Yang aku tahu syahwat dan hawa nafsu. Maka jangan kau salahkan aku. Ini juga akibat engkau durhaka kepada aku dulu ketika kecil. Aku pun sekarang durhaka kepadamu. Orang akan menuai hasil apa yang dia tanam. Al-jazau min jinsil amal. Pahala itu setara dengan amal perbuatan. Maka hadirin kaum muslimin, jadilah kita orang tua yang bertanggung jawab. Jangan cuman punya anak tok. Punya anak itu tidaklah sebagai bentuk kebanggaan sampai anak kita bersifat saleh. Sebagaimana tadi kami sampaikan, anak itu manfaat dengan sabda Nabi, apabila waladun salihun, anak yang saleh, yang beramal-amal kebaikan, yang taat beribadah, maka akan bermanfaat bagi orang tuanya, seakan-akan orang tuanya masih beramal walaupun sudah mati. Bukan hanya semata anak tok. Tidak disebut oleh Nabi, apabila mati seorang manusia, maka terputus amalannya. Kecuali diantaranya adalah punya anak tok. Oh, akhir-akhirnya bocah pak. Yang penting anak baik. Orang urus soleh atau tidaknya. Yang penting dia anak. Bukan itu. Ada sifatnya yang Nabi sebutkan. Waladun salihun, anak yang soleh. Soleh itu harus diusahakan, bukan tiba-tiba semata ting, ngerti ting? Atau simsalabim gitu, kamu jadi soleh. Tidak ada, harus adanya ilmu bita'allum, belajar, belajar mengkaji, mendidik, karakter dibentuk, akidah diajarkan, ibadah yang soleh. Perjuangan orang tua mencetak anaknya menjadi saleh, dia akan mendapatkan meraih hasil. Tapi kalau orang tuanya acuh tak acuh, menyanyiakan anaknya, enggak peduli, ya akibatnya seperti itu. Hakadza qaul muslimin. Bisa dipahami? Sudah waktu. Sampai jam berapa? Jam 8 nih, Pak ya. 10 menit maning, Pak. Yang ngantuk, apa ada yang ngantuk? Mungkin ya. Yang ngantuk bangun pak. Kita masuk ke pembahasan kita yang berikutnya. Nabi kita alaihi salatu wassalam beliau bersabda dalam sebuah hadis, qala Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu an, ja'a arabiyun, datang seorang badui kepada Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, mal kabair, wahai Rasulullah, apa dosa-dosa besar itu? Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, Tirmidzi dan Nasa'i dalam Sunan Kubra. Apa dosa besar-besar itu? Qala Rasulullah menjawab, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Qala thumma madza, kemudian badui tersebut bertanya lagi, kemudian apa dosa besar itu? Qala thumma uququl walidain, kemudian durhaka kepada orang tua. Dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Tsumma qala, Thumma madza? Qala thumma al-yaminul ghumus. Kemudian badui tersebut bertanya, apalagi ya Rasulullah? Rasul menjawab, al-yaminul ghumus. Sumpah palsu. Bersumpah tetapi ghumus. Menjerumuskan dia ke dalam neraka. Sumpah palsu. Dan ini ada hadis khusus tentang pembahasan ini. Maka hadirin kaum muslimin, dari sini kita dapati sebuah pernyataan langsung dari Nabi. Bahwa hukul walidain, durhaka kepada orang tua, termasuk dari bagian dosa besar. Bahkan disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah. Ada sebuah hadis yang sangat mengerikan dan diterjemahkan sesuai dengan apa yang tertera di situ. Nabi kita mengatakan, la yadkhulul jannah 'aqun wa la mukadzibun bil qadar. Tidak masuk surga seorang yang durhaka, dan tidak masuk surga seorang yang tidak beriman kepada takdir. Sebuah pertanyaan, apakah durhaka kepada orang tua bagian dari dosa yang memurtadkan sehingga pelakunya tidak masuk surga? Jawabannya kaum muslimin, ucapan para ulama kita, nususul wa'id, nas-nas yang berkaitan dengan ancaman, diterjemahkan sesuai yang ada dalam nas itu. Dalam rangka apa? Abla fi zajr. Dalam rangka hardikan yang sangat tegas. Ancaman yang sangat tegas. Seperti ayat, seperti hadis ini. Terjemahkan yang ada. La yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga. Atau kadangkala disebutkan, la yadkhulul jannah wa la yajid rihaha. Tidak akan masuk surga, bahkan tidak bisa mencium bau surga. Seperti wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Terjemahkan sesuai yang tertera. Walaupun para ulama menyebutkan dosa yang secara nas mengekalkan pelakunya dalam neraka, syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar. Kalau syirik kecil, kufur kecil, nifak kecil, ini tidak mengekalkan. Bedanya apa? Kalau syirik besar, nifak besar, kufur besar, menghapus semua amal saleh sehingga dia tidak memiliki kebaikan apapun nanti di akhirat, dia kekal selamanya. Kufur itu diantaranya kemurtadan. Adapun kalau syirik ashor, kufur ashor, nifak ashor, ini menghapus amalan yang di situ terdapat syirik ashornya, tapi tidak menghapus amalan secara total. Dia tetap masuk dalam neraka, tetapi akan habis. Karena ada kebaikan yang dia miliki, maka dia akan keluar dari neraka. Demikian pula dengan dosa-dosa di bawah itu. Kebid'ahan, kemaksiatan, dosa-dosa besar. Di antaranya adalah durhaka kepada orang tua. Minal kabair. Dari dosa besar. Yang tidak mengekalkan pelakunya dalam neraka. Tapi kenapa Nabi mengatakan kalimat ini? Tidak mengapa. Belum Nabi. Sebutkan sesuai dengan apa yang disebut oleh Nabi. Ancaman keras. Agar kita berhati-hati dari sikap durhaka kepada orang tua. Cukup bagi kita dalil yang melarang durhaka dengan ancaman yang dahsyat ini. Kita tidak butuh dengan dongeng-dongeng, kisah-kisah rakyat yang tidak berdasar, maling kundang, ya, apalagi yang lainnya lah, saya juga gak tahu. Ya. Gak perlu kita dengan yang seperti itu, cukup dengan kita dalil, kita beriman dengan nas. Sehingga ini membuat kita untuk hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berbuat. Sesungguhnya ucapan dan perbuatan kita dipertanggungjawabkan nanti di yaumil qiyamah. Lebih khusus yang berkaitan dengan bab yang kita sedang bahas, durhaka kepada orang tua. Masya Allah. Bisa difahami hadirin? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Al-Imam Al-Utsaimin menyebutkan dalam majma', demikian pula beliau menyebutkan rawahu Ahmad At-Tabrani bisnadain wa rijalu ahadi isnadai At-Tabrani rijaluhu rijalun sahih. Wa rawa Isa bin Talhah an Abd ibn Ubaidillah an Amr ibn Mur al-Juhani radhiyallahu an anna rajulan, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita in salaitu as-salawatil khams wa sumtu ramadana wa daitu az-zakata wa jaztu al-baita famada li, ya Rasulullah, apa pendapatmu jikalau aku sudah sholat yang 5 waktunya dengan rapih, dengan baik, tepat waktu, berjamaah, aku pun puasa Ramadan, aku pun menunaikan zakat, aku pun haji ke Baitullah Haram, yakni rukun Islam lengkap. Pertanyaannya, famadali, kalau aku lakukan itu semuanya, aku dapat apa? Masya Allah, ada seorang sahabat yang mewakili kita. Aku dapat apa kalau aku melakukan itu semuanya? Faqala, maka Rasulullah menjawab, man fa'ala dzalika kana ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i, maka dia, barang siapa yang berbuat perbuatan itu tadi di atas, maka dia akan dibangkitkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada. Dia termasuk orang yang salihin. Coba lihat, ada kalimat terakhir dari ucapan hadis ini yang sangat mengerikan, illa ayyuqqa walidayhi, kecuali jikalau orang itu durhaka kepada orang tuanya. Dia sholatnya baik, tepat waktu, berjamaah, puasanya rajin, zakatnya dilakukan dengan baik, haji, umrah, ini dan itu, kebaikan-kebaikan lain. Tetapi satu cacatnya, dia durhaka kepada orang tua. Menentang orang tua, menyepelekan orang tua, merendahkan orang tua. Maka dikecualikan oleh Nabi, karena dia berdosa dengan dosa besar bab ini. Hadirin kaum muslimin, hendaknya kita menjadikan ini sebagai apa? Pelajaran bagi kita. Hadirin kaum muslimin, disebutkan dalam sebuah riwayat, An Bakkar bin Abdul Aziz ibn Abi Bakrah qala haddathana abi an Abi Bakrah marfu'an, kullu dhunubi yu'akhiru Allahu minha ma syaa'a ila yaumil qiyamati illa 'uququl walidain fa innahu yu'ajjal li sahibihi yal'uqubati fid dunya qabla al qiyamah. Disebutkan oleh al-Imam, dikeluarkan al-Imam Hakim dan Mustadrak beliau, beliau mengatakan, wa qala hadha haditsun sahih al-isnad wa lam yukhrijahu wa lam yakhrajahu al-Bazzar fi musnadihi. Sanadnya dari Bakrah atau dari Bakkar bin Abdul Aziz bin Abi Bakrah, marfu'an, yakni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang tadi disebutkan di atas. Semua dosa, kullu dhunub, semua dosa Allah mengakhirkan penyiksaannya, ditunda penyiksaannya sampai pada waktu yang Allah kehendaki. Baik setahun lagi, dua tahun lagi, entah kapan, atau dihukum nanti di yaumil qiyamah. Dosa-dosa itu diundurkan penyiksaannya, diundurkan ikobnya, illa uququl walidain, kecuali durhaka kepada orang tua. fa innahu yu'ajjal, karena sesungguhnya dosa duraka kepada orang tua disegerakan penyiksaannya fid dunya. Al-Imam Az-Zahabi memberikan ta'lik keterangan, ya'ni luqubata fid dunya qabla al-akhirah, akan disegerakan siksanya di dunia sebelum siksa di akhirat. Ya, ini siksanya nyambung. Di dunia sudah diekop, dia dihukum, diadab, dan nanti di akhirat akan menyambung pula siksaannya. Maka hadirin kaum muslimin, ini semuanya memberikan kepada kita sebuah ilmu. Mari kita berbaik, berbuat baik, birwalidain, kepada orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, dengan cara yang tadi kami sampaikan. Dan kita jauhi dari perbuatan yang menyakiti hati-hati orang tua kita, karena dosanya sangat mengerikan. Hadirin kaum muslimin, dari apa yang kita sampaikan tadi di atas, kita sebagai orang tua, dari satu sisi kita anak, orang tua kita masing-masing. Dari satu sisi kita orang tua terhadap anak-anak kita. Mari kita didik anak kita supaya berwalidain, karena sungguh mereka akan diminta pertanggungjawaban nanti di yaumul kiamah terhadap perbuatan baik mereka kepada kita. Kalau anak kita termasuk durhaka, na'udzubillahi min dzalik, azab bagi anak kita. Apakah kita biarkan anak kita disiksa? Jangan. Maka mau tidak mau kita harus berusaha mendidik anak-anak kita agar mereka salih dan salihah. Di samping bermanfaat bagi kita, juga kita menjaga melindungi mereka dari azab, dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.